Mitra bisnis, beberapa kalangan menilai positif atas diraihnya peringkat investment grade oleh Indonesia pada akhir tahun lalu. Mengingat peringkat tersebut dinilai mampu menjadi pemanis serta daya tarik bagi investor asing untuk beramai-ramai menanamkan modalnya di tanah air, sehingga ekonomi nasional pada tahun ini bisa tumbuh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk membahas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak atas investment grade ini? Investment rating yang muncul sekarang ini, itu kan bagus di TV sama di koran doang. Wah, investment grade naik. Kita investor asing masuk. Di itu ada istilahnya izin-izin di PKPM itu kan dipotong itu. Sekarang bisa online daftarnya, bisa ini, bisa jauh lebih cepat, bisa efisien. BPN nanti hebat di atas, oke, jalan. Presiden seneng ini angkanya. Di situ giliran dia mulai bangun pabrik, bisa 10 tahun lagi terrealisir gitu ya. Ini konkret ini, saya alami sendiri. Ada perusahaan terbesar Thailand namanya PTT. Itu perusahaan BUMN, tapi dia perusahaan terbesar di Thailand dan dia listed. Ini ranking 128 dunia. Itu sudah investasi sawit macam-macam, terakhir itu dia beli Chandra Asri kan di Indonesia, khusus energi semua. Datanglah pimpinan puncaknya yang di Wall Street pun sangat dihormati. Siapa itu Pak Her? Itu Pratep. Datang ke meninjau kebun dan pabrik mereka di Pontianak, datang dengan pesawat pribadi, 2 pesawat penuh, dan semua pimpinan puncaknya PTT, ranking 128 dunia nih. Gubernur buru-buru nemuin, dia hanya ngirim staff yang merasa penguasa. Ketika pidato pembuka peresmian itu, Pratepnya, CEO-nya, dan pemiliknya PTT ini ngomong, kami akan menambah investasi kami di sini. Tapi tergantung kantor Bapak. Staff yang merasa penguasa ini ngomong, ya kalau mau memperbesar investasi, Anda minta izin dulu ke Bupati, semua prosedur ikuti, kalau Bupati mengizinkan baru ke kantor kami, nanti kami periksa bisa kita izinkan atau tidak. Anda harus hormati orang-orang sini, kami-kami harus kalian hormati, kalian kan tamu di sini. Ini contoh konkret. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.